terasa pun tersentuh, kata hati pun tergugah, rindu hatiku. Dalam kesunyian ini terbayang wajahmu yang manja penuh senyum. Betapa diri ini mendambakan dirimu, oh sayangku. Betapa bahagia bila semua ini dapat terwujud dalam kenyataan. Alangkah indahnya bila semua ini bukan hanya suatu kisah mimpi belaka. Hanya di kau yang ku rindu, hanya kau yang ku dambah, serasa hati.